jiwa yang gelap. Ku coba mengertikan, mencari sebuah arti kehidupan. Apa yang harus ku impikan, niskala sirna jalanku. Biarlah semua sirna jalan.